بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، telah kita sebutkan faedah yang kedua, ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek, fil ibadah, fil akhlak, fil suluk, fil adab, fil manhaj, wan nahyu an ta'ammuq, dan larangan dari ta'ammuq, memperberat-berat, memberatkan diri berlebih-lebihan di dalam beribadah. Telah kita sebutkan kemarin hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah masuk ke dalam masjid melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang, lalu bertanya, apa ini? Milik siapa ini? Ini punya Zainab. Kalau lagi capek dia bergantung di tali tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk melepas tali tersebut. Jangan seperti itu dalam menjalankan ibadah. Ini namanya memperberat diri, masuk dalam ta'amuk. Hendaklah masing-masing kalian itu sholat dalam keadaan bersemangat. Kalau dia capek, maka hendaknya dia duduk. Dari hadis ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan ta'liq, komentar. Beliau mengatakan, fi hadha dalilun, pada hadis ini dalil, ala annahu la yanbaghi lil insan ayyatammaq, tidaklah sepantasnya bagi manusia, bagi seseorang untuk yata'ammaq, memberat-beratkan diri lampaui batas, wa yatanatta'u wa yatanatta'a fil ibadah, dan tidak tanattu fil ibadah, sama berlebihan, melampaui batas, memaksa-maksa diri dalam ibadah, dan tidaklah sepantasnya seorang itu ayukallifa nafsahu ma la yutiq, untuk membebani jiwanya apa-apa yang tidak mampu. Wa'ayusalliya madama nasyikon, dan daknya dia melaksanakan sholat dalam keadaan dia nasyid, bersemangat, tidak loyo, tidak lemah, tidak mengantuk. Demikianlah bimbingan Nabi SAW di dalam menjalankan ibadah. Karena orang yang ta'amuk itu akan memudaratkan kepada dirinya sendiri. Kalau tidak memudaratkan orang lain. Kalau ibadah itu terkait dengan orang lain. Imma yadurru nafsahu aw yadurru gharahu. Seperti sholat. Bukan hanya memudaratkan dirinya dan juga orang lain. Ikut berjamaah sama dia. misalnya dia imam, imam rawatib, sudah sholat maghrib, waktunya tidak panjang, kemudian banyak orang ingin segera menyelesaikan keperluannya, ketika dia mengimami manusia dipanjangkan, ini mudaratkan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat beliau, dalam berjamaah bersama sahabah, salatnya qasdan qasdan, sebagaimana disebutkan Samurah Ibn Jundub dalam riwayat Muslim. Sallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salawat, fakanat salatuhu qasdan, wakanat khutbatuhu qasdan. Kata Samurah bin Jundub, aku salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salawat, salat-salat fardu, salat lima waktu, dan salatnya beliau qasdan, demikian juga khutbahnya qasdan. Qasdan itu baina tiwal wal kisar, antara panjang dan pendek, mutawassithah, tengah-tengah beliau. Khairul umur awsatuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Tidak kemudian sisi, ada yang tafrid, ada yang gulu. Demikian juga disebut Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma sallaitu wara imam akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku salat di belakang imam yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun imam itu hafalannya banyak, hafal Quran, suaranya bagus. Maka diperhatikan, jangan sampai memberatkan jamaah. Perhatikan jamaahnya. Ada orang tua, ada orang sakit. Maka Rasulullah SAW pernah marah ketika ada seseorang datang melapor kepada beliau. Sebagaimana disebut dalam hadis Abu Mas'ud Uqbah ibn Amir, ya Rasulullah, inni la ta'akharu min salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina, ya Rasulullah, aku terlambat, sengaja terlambat mengakhir-akhirkan waktu datang ke masjid salat subuh karena si fulan imamnya itu yutilu bina, memanjangkan sholatnya sehingga mungkin mendekati selesai sholat baru datang, imamnya panjang sekali. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Naam. Fi mau'izatin ashad mimma ghadiba yawma id, kata Uqbah bin Amir, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah demikian marahnya dalam satu nasihat. Rasulullah kelihatan kalau marah dari suaranya meninggi dan berubah raut mukanya memerah. Aku tidak pernah melihat beliau marah dalam suatu mu'izah nasihat lebih marah pada hari itu, ketika itu. Lalu mengatakan, inna minkum munaffirin, sungguhnya kalian ada orang yang membuat orang itu lari. Naam. Fa idza sallahukum man-nas, kalau salat orang kalian itu salat bersama manusia, fal yukhaffif, maka diringankan. Fa inna min wara'ihi dha'if wa dhil haja, karena di belakangnya itu ada yang dhaif dhil haja, atau ada orang yang ada keperluannya. 6. Kemudian yang ketiga, ini contoh saja dan banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat dari ta'amuk. Di antaranya puasa, puasa wisol, puasa nyambung. Ada sebagian sahabat juga menyambung puasa sebagaimana Rasulullah berpuasa wisol. Beliau melarang sahabat untuk berpuasa wisol, puasa nyambung. Naam. Iyakum wal wisol, iyakum wal wisol. Ya Rasulullah, innaka tuwasil, wa ya Rasulullah, engkau juga berpuasa wisol. Sehingga sahabat juga ikut. Maka Rasulullah menerangkan sukunya, aku naam, ini ubid, ini abitu, wa yut'imuni rabbi, wa yaskini. Sungguhnya aku bermalam, Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan aku dan memberi minum aku. Tidak seperti kalian. Karena puasa wisol itu akan memberatkan seseorang, memudaratkan dirinya, sampai enggak makan, kurang makan, lemes badannya. Demikian juga Rasulullah SAW memperingatkan kepada Ubad sahabah Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, la akumanna al-laila wa asumanna an-nahara ma ishtu. Sungguh aku akan melaksanakan qiyamul lail di malam hari dan puasa di siang hari, sepanjang hari. Maka ditegur Nabi SAW, innaka la tastati', sungguh aku tidak mampu. Lalu tunjukkan salat tidur, puasa berbuka. Ini Rasulullah SAW. Ini bentuk-bentuk ta'amuk fil ibadah. Maka ini bentuk lembutnya, rifuknya, sayangnya Rasulullah SAW kepada umat. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi, bayanu rifki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatih, menjelaskan atau penjelasan bagaimana rifuknya, bagaimana lembut dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa safaqatihi alaihim, tapa sayangnya Rasulullah terhadap mereka, wa irsyadihim ila masalihim, dan memberikan bimbingan kepada mereka kepada perkara yang memberikan kemaslahatan kepada mereka, wa hasihim ala ma yutikun, dan mendorong untuk melakukan amal apa yang mereka mampu, tidak takalluf, wa dawam ala, dan terus menerus mengerjakan amalan tersebut, jangan sampai terputus. Wa nahyihim anit ta'ammuk, dan beliau melarang mereka dari ta'ammuk. Wal ikthar minal ibadah allati yukhalif yakhafu alaihim, dan memperbanyak dari ibadah yang itu ditakutkan bagi mereka. Dengan sebab itu dia meninggalkan ibadah atau sebagian ibadah karena ta'amuk tadi, berlebihan, memperberat diri dalam menjalankan ibadah, akhirnya tidak tinggal, sudah jenuh, jemu. Padahal kalau dia mengerjakan ibadah itu tidak takalluf, tidak memberatkan diri, dia bisa istimrar. Dan itulah yang diinginkan. Seorang itu menjalankan ibadah bukan dilihat dari banyaknya Tetapi istimrarnya seseorang dalam menjalankan ibadah, itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang dawam, yang istimrar, sekalipun sedikit dikerjakan. Kemudian yang ketiga, al-ghadabu 'inda intihaki hurumat asy-syar'i wa in kana al-muntahiku muta'awwilan ta'wilan batilan. Al-ghadab, marah, 'inda intihaki hurumat asy-syar'i, marah tatkala dilanggar keharaman-keharaman syariat. Disebutkan oleh Imam Nawawi, intihak hurumat syar itu irtikab maharamahullah, melanggar apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka marah ketika satu keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Wa in kana al-muntahiku mutawilan, sekalipun orang yang melanggar itu dia melanggar karena mentakwil. Takwilnya batil, menafsirkan dengan tafsiran yang salah, yang batil, salah tafsir. 6. Maka marah, ini termasuk marah yang terpuji. Marah ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau marah yang terpuji diantaranya ini, marah ketika keharaman Allah dilanggar, ini terpuji. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau marah ketika keharaman Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Rasulullah marah. Dan kita banyak mendapati dalam nas beliau marah karena larangan Allah dilanggar. Ini Rasulullah. Tetapi kalau berkaitan dengan pribadi beliau, beliau memaafkan. Kalau itu terkait dengan pribadi, disakiti, dicela, disakiti, beliau memaafkan. Tapi kalau urusannya, perkaranya itu terkait dengan agama, melanggar larangan Allah, beliau marah. Seperti di dalam hadis Aisyah, ketika Rasulullah SAW pulang, beliau melihat ada sitar, ada tirai, yang di situ ada gambar talawun wajhu, muka Rasulullah SAW berubah merah, marah karena melihat perkara yang mungkar, ada gambar-gambar hewan bernyawa di sitar, di tirai. Marah, memperingatkan Aisyah, ya Aisyah, inna ashaddan nas adaban inda Allah yawmal qiyamah alladhina yudhahi'una bi khalqillah. Wa ya Aisyah, sungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di yawmal qiyamah adalah orang-orang yudhahi'un, orang-orang yang menandingi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menggambar, dalam riwayatnya yusawirun, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, termasuk satu bentuk tandingan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum marah. Demikian juga dalam hadis Aisyah yang lain, ketika ada seorang imrah makhzumiyah allati sarakat mata, disebutkan zahab, yang dia mencuri satu perhiasan emas, maka dia karena mencuri berhak mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, dipotong tangannya. Tapi mereka, kaumnya, merasa berat, mereka tidak menginginkan dipotong tangannya itu, berusaha mencari cara bagaimana supaya dibebaskan dari hukum potong tangan. Maka dia, mereka mencari siapa yang berani menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Cari siapa orang yang berani, mampu, bisa. Kemudian dia sepakat tidak ada yang bisa kecuali Usama ibn Zaid ibn Rasulillah, kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Usama ibn Zaid menyampaikan hajah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah. Sampai berkhutbah di depan manusia. Atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau memberikan syafaat pada satu hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Lalu berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, melanggar. Oh, masalah larang Allah Subhanahu wa taala dilanggar, marah. Innama ahlaka man kana qablakum idza taraka fihim asy-syarif tarakuhu. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apabila orang-orang mulia di antara mereka mencuri, tarakuhu, mereka biarkan, enggak ditegakkan padanya hukuman. Wa taraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi haddan. Kalau yang mencuri itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, ditegakkan padanya hukuman. Ya Rasulullah SAW, kalau sekiranya Fatimah binti Rasulullah mencuri, aku potong tangannya. Inilah ghadab. Dalam urusan ketika melihat keharaman Allah dilanggar, marah ini terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW marah. Dan ini baik, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengagungkan seseorang yang marah melihat keharaman Allah dilanggar, itu termasuk pengagungan kepada keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim hurumatillah fa yuhar lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hurumat, mengagungkan hurumat, antaranya hurmat adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ghadab di sini ghadab yang dalam batas-batas syar'i, tidak sampai orang itu marah kemudian menjadikan dia sampai berbuat luar batas, tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga keluar dari ucapannya ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan celaan, ucapan kotor terhadap orang yang bermaksiat, atau sampai memukul. Rasulullah marah, tapi marahnya tidak sampai keluar dari ucapan beliau, ucapan-ucapan yang luar batas, tidak pantas. Enam. Tapi kalau sudah marah keluar, maka ini enam lain. Tidak terkontrol ucapannya. Masih marah dalam batas-batas tabiat, tidak melampaui batas dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fil aqwal, pada ucapan, wa fi af'al, pada perbuatan. Masih sadar apa yang diucapkan. 6. Khawani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Shalawat Allah, kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih masalah faedah yang ketiga, al-ghadab inda intihak hurmati syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.